إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. كو مسلمين كو مسلمات جمعة سبو yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab Al-Jihad dan Ekspedisi, bab yang ke-15 seputar hukum fai. Seputar hukum fai. Fai adalah salah satu dari dua bahagian harta yang dihalalkan oleh Allah dari harta-harta musuh didapatkan oleh kaum muslimin. Yang pertama ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang didapatkan disebabkan kalahnya musuh atau tidak kalahnya musuh dalam sebuah peperangan. Yang kedua fai, yang berhubungan dengan bab kita ini, yaitu harta musuh yang didapatkan tanpa didahului oleh peperangan. Tidak, peperangan yang dimaksud adalah bukan tidak adanya pasukan, tetapi tidak ada peperangan yang berarti, yaitu dengan terjadinya pertumpahan darah, diangkat, dibawanya ditungganginya kuda, dibawanya senjata, ya. Ini tidak ada terjadi. Tidak ada terjadi perkelahian untuk saling membunuh. Ya, walaupun memang ada pasukan perang seperti dalam kisah Bani Nadir. Bahkan Bani Nadir itu disebut juga perang. Perang Bani Nadir. Ya, tapi tidak terjadi kontak fisik. Tidak ada saling membunuh. Hanya terjadi pengepungan. Dan harta yang didapatkan dari Bani Nadir ini adalah harta fai. Karena Bani Nadir itu setelah diperintahkan untuk meninggalkan kampungnya, mereka pergi, sehingga harta yang ada di sana menjadi hak milik kaum muslimin. Nah, pembahagian harta fai ini yang dibahas di bab ini. Kalau harta ghanimah itu sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Ya, dibagi lima, sementara seperlimanya itu milik Allah dan Rasulnya. Ya. Sementara fai itu milik agama, milik Allah, milik Rasul. Jadi nanti Rasul yang membagi-bagikannya tanpa ada pos-posnya disebutkan. Ya. Fai itu harta yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulnya yang akan mengurusi. Ya. Ini tentang fai. Nah, sekarang ini itulah pembahasannya. Untuk hadis yang pertama yang sudah kita baca, di situ terbagi dua harta rampasan perang. Yang pertama fai dan yang kedua ghanimah. Untuk hadis 4510, hadis yang pertama di bawah bab 15, di situ ada dua pembagian harta rampasan perang. Yang pertama ayyuma qaryatin ataitumuha wa aqamtum fiha fasahmukum fiha. Ya. Ini harta fai. Sementara wa ayyuma qaryatin asatillaha wa rasulah fa inna khumusaha lillahi wa li rasulih thumma hiya lakum. Ya, ini harta ghanimah. Ya, jadi para ulama menjelaskan bahwa yang ghanimah itu seperlimanya milik Allah dan Rasul, sementara fai semuanya. Ya, semuanya. Itu perbedaannya. Ada pendapat yang berbeda, yaitu mazhab Imam Syafi'i, bahwa fai itu juga dibagi lima. Ya, fai itu juga dibagi lima, sementara jumhur ulama mengatakan fai itu tidak dibagi lima. Ini sekedar memberikan bayangan tentang bab yang ke-15. Dan kita kembali ke hadis yang ke-4515. Ya, pada akhir pekan yang lalu kita sudah membacanya, tetapi sekedar membaca, dan kita ulangi kembali. Hadis 4513 halaman 625. Ya. Hadis yang kedua di bawah bab ini, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai." Ad-Dubai. Qala haddatsana Juwairiyah an Malik an Az-Zuhri anna Malik ibn Aus ya haddathahu qal ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang berisi cerita dari beliau ini, Malik ibn Aus ya. Ia bercerita, arsala ilayya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faji'tuhu ya, faji'tuhu hina ta'ala an-nahar. Umar ibn al-Khattab mengutus ya, seseorang untuk memanggilku. Itu maksudnya, arsala ilayya Umar ibn al-Khattab faji'tuhu ya, berarti diutus seseorang untuk memanggilnya, maka saya pun datang ya, faji'tuhu maka saya pun datang kepadanya. Kapan waktunya? Hina ta'ala an-nahar, ketika siang sudah tinggi ya. Ta'ala an-nahar, ketika siang sudah tinggi, berarti sudah hampir-hampir zuhur ya. Qala, kata Malik ibn Aus, fawajadtuhu fi baitihi, saya temukan dia berada di rumahnya ya, tidak di masjid ya, yang kantornya khalifah ketika itu antara masjid dengan rumah. Kantornya khalifah, tidak punya kantor khusus, padahal dia pemimpin kaum muslimin. Wajadtuhu fi baiti, maka saya temukan dia di rumahnya dalam keadaan jalisan ala sarir, dalam keadaan duduk berada di atas sarir. Sarir ini tempat tidur ya, dipan ya. Mufdian ila rumalihi ya, menghadap atau kakinya menjulur ke rumalihi. Pada waktu yang lalu kita baca makna rumal ini adalah pasir, padahal kalau setelah saya lihat kembali, yang maksud dengan rumal ini adalah semacam tikar, tikar begitu saja, tidak ada di atasnya. Biasanya tikar, kemudian di atasnya permadani, atau seperti hal-halnya para penguasa yang lain ya. Para penguasa dunia ketika itu, dan bahkan di zaman Nabi pun, Umar sendiri yang satu ketika datang ke rumah Nabi, rumah asli Nabi, milik Nabi ya, setelah dia pisah ranjang dengan semua istrinya. Akhirnya dia pergi ke rumahnya dalam bentuk rumah panggung ya. Umar meminta izin untuk masuk ya. Dan dia temukan Nabi sedang berbaring di atas tikar yang terbuat dari daun atau daun kurma, sementara perabot rumahnya tidak ada ya. Ini di zaman Nabi SAW pun demikian, padahal dia pemimpin dunia ya, pemimpin kaum muslimin. Makanya Umar melihat kondisi rumah Nabi yang tidak ada apa-apa ya, dia menangis. Lalu dia ketika ditanya oleh Nabi, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Hadis dalam Sahih Muslim telah kita baca ya. Kata Umar, ya Rasulullah, para penguasa-penguasa dunia ya, hidup dalam kemewahan mereka ya, di tengah-tengah fasilitas yang mewah, sementara engkau seorang nabi, seorang pemimpin, saya lihat dalam kondisi yang benar-benar dalam kekurangan. Itu yang membuat dia menangis, dan itu yang ia contoh ya, itu pula yang ia contoh, seperti yang diceritakan oleh Malik bin Aus di sini ya, fawajadtuhu mufdiyan ila jalisan ala saririn mufdiyan ila rumala, kakinya itu tidak berada di atas permadani, tetapi justru di atas tikar biasa. Ya, tikar biasa. Muttaki'an ala wisadatin min adamin. Bersandar, ya, bersandar ke bantal yang terbuat dari kulit, bukan bulu ya, bukan bantal yang terbuat dari bulu wol misalnya yang mewah, tetapi kulit keras. Ya. Inilah kondisi pemimpin dunia ketika itu, khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya, faqala li, setelah saya datang menghadap, lalu Umar berkata kepadaku, ya faqala li ya malu. Ini telah kita uraikan, asalnya ya Malik, itu Malik bin Aus, tapi di sini dikenal dengan dalam ilmu bahasa Arab dengan tarhim, yaitu memanggil dengan meringkas nama yang bermaksud panggilannya itu panggilan memuliakan, menghargai, ya, mencintai. Ya malu, ya, innahu qad daffa ahlu abyatin min qaumika, sesungguhnya telah datang dengan segera, ya, datang kepadaku, menghadapku, kata Umar, ahlu abyatin min qaumik, beberapa penghuni rumah atau beberapa orang keluarga, kakak, kepala keluarga dari kaum engkau, dari sukunya Malik bin Aus ini. Diceritakan oleh Umar bahwa dari beberapa keluarga dari suku Malik bin Aus datang menghadap beliau. Datangnya dengan cepat-cepat, ya, bersegera. Daffa ilayya ahlu abyat, daffa ahlu abyatin min qaumik, datangnya mereka untuk meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu, meminta pembahagian. Ya. Fa waqad amartu fihim biradkhin, lalu saya telah tetapkan untuk mereka itu pembahagian yang tidak seberapa, ya, tidak seberapa, tetapi tetap dibagi karena memang kondisi mungkin ketika itu, ya, tidak pembagian yang al-atiyah al-qalilah, pembagian per satu orangnya mungkin tidak seberapa, tapi tetap diberi oleh Umar orang-orang yang tadi datang meminta, ya, dari keluar dari kabilahnya Malik bin Aus, ya. Fakhudhu faqsimhu bainahum, ya, ambil oleh kamu dan engkau nanti yang membagi-bagikannya. Ya. Jadi Malik bin Aus ini dipanggil oleh Umar untuk apa? Untuk membagi-bagikan pembahagian untuk kaumnya tadi. Ya. Mereka datang, Umar menjanjikan pembahagian, lalu mereka pergi. Sebentar memang tidak cukup waktu untuk membagikan langsung. Maka Umar memanggil Malik bin Aus untuk membagikan. Ya, ambil oleh kamu, faqsimhu bainahum, bagi-bagikan oleh kamu di antara mereka. Qala, kata Malik bin Aus, qultu law amarta bihadza ghairi. Ya, Malik bin Aus ini menolak, ya, dengan halus, dengan mengatakan, bagaimana wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau tugaskan yang lain, ya, bukan dia. Dia menolak perintah tadi dengan meminta untuk mencari yang lain. Mungkin karena masalah harta ini kan berat, apalagi sebagai pembagi saja. Ya. Pembagi yang tugasnya membagi-bagikan, berat tanggung jawabnya. Mungkin dia merasa tidak mampu melakukannya. Mungkin kalau seandainya ketika pembagian itu per orangnya dapat jatah sedikit, tentu dia yang dicurigai, ya. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Malik bin Aus. Maka dia minta, kalau yang lain saja bagaimana. Tetapi Umar tetap bersekeras, qala khudhu ya malu, ya. Engkau ambil oleh kamu dan engkau bagikan, ya. Selesai cerita ini. Selesai cerita bahwa tetap Malik bin Aus diperintah oleh Umar untuk membagi-bagikan. Ya, untuk membagi-bagikan. Biasanya yang bagi-bagikan ini pun juga ya, merasa ketika membagi itu, yang dibagi-bagikan itu harta dia. Padahal dia hanya sebatas pembagi. Ya. Ada orang yang tugasnya membagi-bagikan zakat misalnya. Berat dia membagikan, padahal bukan harta dia. Ya. Banyak pula persyaratannya, banyak pula tetek bengeknya ketika membagikan, ya, wajahnya ya, penuh dengan ketidaksukaan. Apalagi melihat orang sudah antrian gitu. Bagaimana caranya agar orang kesulitan mendapatkan bahagian mereka, bukan bagi, memang hak mereka, tetapi yang membagi ini bukan hak dia, bukan punya harta dia. Ya. Dia yang mempersulit orang mendapatkan pembagian tersebut. Ya. Jadi selesai tentang masalah keluarga orang dari kaum Malik bin Aus ini, dan Malik bin Aus tetap diperintah oleh Umar untuk bagi-bagikan. Dalam kasus itu ya, belum pulang lagi, belum pergi. Ya. Tiba-tiba faja'a yarfa. Ya, faja'a yarfa. Datanglah Yarfa, nama seseorang. Ya, nama seseorang. Namanya Yarfa. Kata Imam Nawawi, dia adalah Hajibu Umar radhiyallahu ta'ala. Hajib ini adalah apa namanya kalau kita itu? Penjaga pintu atau ajudan, ya, ajudan. Ya. Yang ada di luar, datang dia menghadap Yarfa ini, faqala, "Hal laka ya Amirul Mukminin fi Utsman wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair wa Sa'd?" Ya. Dia memberitahukan kepada Umar ada 4 orang yang akan menghadap. Malik bin Aus berada di sana. Datangnya Malik bin Aus tadi menghadap karena dipanggil Umar. Ya. Yang lain, yang 4 orang ini datang memang sengaja menghadap. Makanya dia minta izin ya, kepada Umar. Kata Yarfa, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana, apakah engkau izinkan ada 4 orang yang datang hendak masuk? Yang pertama Utsman bin Affan. Ya, kedua Abdurrahman bin Auf. Ya, petinggi-petinggi sahabat. Kemudian Zubair bin Awam. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. 4 orang. Ya, keempat-empatnya ini adalah ya, yang sebagian dari yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Ya. Dari petinggi sahabat, ketua sahabat. Yang paling mulia di antara para sahabat, di antara yang paling mulia ketika itu. Faqala Umar, "Na'am." Kata Umar, "Ya, silakan." Ya, disuruh oleh Umar masuk. Fa'adina lahum. Maka Yarfa pun menyampaikan izin dari Umar untuk mereka masuk. Ya. Fadakhalu, maka mereka pun masuk. Tsumma ja'. Setelah masuk yang 4 ini tiba-tiba datang lagi dia. Siapa? Yarfa, datang lagi Yarfa. Ya. Faqala hal laka fi Abbasin wa Ali? Apakah engkau izinkan 2 orang lagi, yaitu Abbas paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dengan Ali, Ali bin Abi Talib kemenakannya, dan sepupu Nabi atau ya, anak paman Nabi dan menantunya Abbas dengan Ali, apakah engkau izinkan juga? Qala na'am. Sementara Malik bin Aus masih berada di dalam. Ya. Malik bin Aus yang pertama kali muncul ceritanya, dia masih berada di dalam, dan dia yang mencerita sekarang ini, menceritakan masuknya Yarfa, meminta izin 4 orang tadi, menceritakan masuknya Yarfa dengan minta izin untuk 2 orang yang terakhir ini, Abbas dengan Ali. Yang bercerita siapa? Malik bin Aus, karena dia masih berada di dalam. Ya. Qala na'am, kata Umar, ya silakan. Fa'adina lahuma. Maka Yarfa pun memberikan memasukkan atau memberikan kesempatan untuk mereka berdua masuk. Bayangkan Ali bin Abi Talib dan Abbas, keluarga Nabi, ahlu bait Nabi SAW, masuk dengan memuliakan Umar, meminta izin terlebih dahulu. Dan ini salah satu bantahan. Karena orang seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, bahwasanya di sini juga digunakan oleh orang Syiah Rafidhah untuk ya, mencela Umar, bahwa Umar itu sudah diklaim oleh Ali bahwa dia pendusta, ya, berdosa dan yang lainnya, berkhianat. Itu yang makanya di antara dalil-dalil yang digunakan dari kitab Ahlu Sunnah oleh orang Syiah Rafidhah ini, ya, ini mereka seakan-akan Sahih Muslim ini dijadikan sebagai rujukan mereka, padahal hanya hadis ini yang digunakan, tapi untuk mencela Umar, untuk mencela Umar. Padahal dalam hadis ini juga terdapat kemuliaan Umar. Salah satunya mereka, Ali bin Abi Thalib datang menjumpai Umar dan bahkan minta izin terlebih dahulu. Kalau tidak memuliakan, tidak akan mungkin dia minta izin. Ya. Minta izin terlebih dahulu. Maka Umar pun mengizinkan. Ini menunjukkan cintanya Umar kepada mereka, bukan membenci. Ya. Cintanya Umar kepada mereka sehingga ia izinkan. Sebagaimana sebelumnya ia mengizinkan untuk yang lain. Ya. Tidak ada perbedaannya. Justru mungkin lebih mencintai Umar radhiyallahu ta'ala, lebih mencintai keluarga Nabi daripada keluarganya sendiri, ya, radhiyallahu ta'ala. Ini dari hadis yang sama yang digunakan oleh Syiah Rafidhah, terdapat bantahan terhadap mereka. Dan nanti akan ada bantahan-bantahan yang lain, yang salah satunya adalah ini. Mereka datang karena mereka memuliakan, menghormati, menghargai, meyakini sebagai pemimpin, minta izin terlebih dahulu. Dan tidak ada di luar itu, tidak ada apa, tidak ada tentara yang harus ditakuti oleh Ali yang merupakan singa Allah SWT. Kalaupun 10 orang tentara di sini, tidak akan mungkin takut Ali bin Abi Thalib untuk masuk kalau memang dia tidak menghargai. Apalagi hanya seorang saja, dan itu penjaga pintu. Penjaga pintu, ya, untuk meminta izin tidak sembarangan orang masuk. Ternyata dia, Ali bin Abi Thalib dan Abbas pamannya, meminta izin terlebih dahulu. Fa'adina lahuma, ya, qala na'am fa'adina lahuma. Faqala, setelah yang tadi yang empat masuk hanya untuk sekedar berada di sana, bukan untuk sebuah kebutuhan, ya, untuk duduk-duduk bersama Umar, karena dia yang paling mulia di muka bumi setelah di masa itu. Maka mereka pertama karena dia yang paling mulia, yang kedua karena dia khalifah, ya, yang ketiga memang dia lebih berilmu daripada mereka semua. Makanya yang empat tadi masuk untuk memang berdekatan dengan Umar, untuk mendapat manfaat, duduk-duduk bersamanya di rumahnya. Di rumahnya, bukan di masjid, tapi di rumahnya. Lalu setelah masuk yang dua ini, muncullah permasalahan tadi. Faqala Abbas, setelah keduanya masuk, Abbas dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, maka Abbas berkata, ya amiral mu'minin, ya amiral mu'minin, wahai pemimpin kaum mu'minin. Ya, di situ saja sudah bantahan yang besar, telak sekali. Mereka mengkafirkan, ya, sementara Abbas dengan Ali di sini menyatakan bahwasanya Umar bin Khattab pemimpin orang yang beriman. Ya. Mana mungkin orang beriman dipimpin oleh orang yang dihukumi kafir? Mana yang beriman pula yang memimpinnya. Ya. Kemudian kata Abbas, iqdi baini wa baina hadzal kadzibil athimil ghadiril kha'in. Kata Abbas kepada Umar, ya Amirul Mukminin, putuskanlah perkara antara saya, yaitu beliau sendiri radhiyallahu ta'ala an, paman Nabi, dengan orang ini, wa baina hadza, ya, yaitu Ali yang dibawanya, yang kedua-duanya mengkasuskan permasalahan tersebut. Ya, putuskan perkara antara saya dengan beliau ini. Ya, yang disifati oleh Abbas di sini dengan empat sifat. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Al-Athim berdosa, Al-Ghadir dengan Al-Khain, ya, sama-sama artinya berkhianat. Ya, ini perkataan Abbas. Dan hadis yang sama dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari. Tetapi tidak ada ini kata-kata empat istilah, empat ungkapan ini tidak ada. Ya. Dia hanya mengatakan ubaina hadza. Dalam Sahih Bukhari ada beberapa riwayat. Makanya kalau kita lihat, ya, ungkapan dari Imam Nawawi, syarah Imam Nawawi untuk kata-kata tadi, halaman 633, alaniyah sebelum terakhir, perkataannya putuskanlah perkara antara diriku dengan ada? Hah? Ya ada kan? Ya, pendusta ini yang berdosa, penipu lagi pengkhianat. Pendusta, pendosa, penipu lagi pengkhianat. Ini uraiannya. Al-Qadi Iyad berkata, Al-Maziri berkata, ini nukilan dari perkataan Al-Maziri oleh Al-Qadi Iyad. Lafaz yang demikian tampaknya tidak pantas untuk Al-Abbas. Ya, sepakat kita. Orang-orang yang beriman sepakat bahwa perkataan ini tentu tidak pantas diucapkan oleh Al-Abbas bin Abi Thalib, paman Nabi. Ya, paman Nabi. Semua kita meyakini. Ya. Dan mustahil bagi Ali memiliki sebagian sifat-sifat yang tersebut di atas. Mustahil bagi Ali memiliki empat sifat tersebut. Jangankan keempat-empatnya. Sebagiannya pun tidak. Ya. Tidak akan mungkin Ali, ya, berhak mendapatkan sifat pendosa. Ya. Jangankan pendusta, pendosa saja tidak berhak, tidak pantas dia mendapatkan sifat tersebut, karena ini kita tahu tentang keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, keberaniannya. Ya, ini yang pertama, tidak pantas terucap dari oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian juga tidak pantas berhak didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Apalagi keseluruhannya. Sebagiannya saya tidak akan mungkin ada pada Ali, tidak disifati Ali dengan sebagian sifat tersebut, apalagi keseluruhannya. Ya. Bukanlah kami menghukumi maksum, ini perkataan Al-Maziri, bukanlah kami menghukumi maksum kecuali bagi Nabi SAW. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengklaim bahwa manusia ini maksum. Ya, dari apa? Dari dosa. Ya, kita tidak mengatakan Ali itu maksum dari dosa, Abbas bermaksum dari dosa, tetapi ya, dari riwayat hidup mereka, ya, tidak pantas Abbas mengatakan kata-kata tadi. Ini penilaian kita. Kemudian tidak pantas Ali mendapatkan tuduhan seperti tadi. Ini penilaian kita. Walaupun kita tidak menyatakan bahwa manusia ini selain dari Nabi SAW maksum dari dosa. Jadi bukan berarti ketika kita nafikan Abbas tidak akan mungkin mengatakan demikian, Ali tidak akan mungkin berhak mendapatkan tuduhan tersebut, mengatakan konsekuensinya bukan kita mengatakan mereka terpelihara dari dosa. Tidak. Ya, kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang maksum dari dosa kecuali Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Para sahabat pun tidak maksum dari dosa, tidak terpelihara, terjaga dari dosa. Jadi tidak konsekuensinya itu, tetapi kita yakin bahwasanya tidak akan mungkin Abbas, ya, bermaksud ketika mengatakan itu mencela agama Ali, dan dia juga tidak akan mungkin mengatakan perkataan yang begitu jahat, begitu kasar. Ini penilaian kita. Ini kan kita berbicara tentang riwayat sekarang ini. Lalu kita lanjutkan, ya. Bukanlah kami menghukumi maksum kecuali bagi Nabi SAW dan yang dijamin oleh beliau. Ya, ini dijamin oleh beliau ini kurang dipahami, tapi dalam bahasa Arab maksudnya tidak ada yang bisa dijamin terbebas dari dosa kecuali Nabi SAW. Ya. Akan tetapi kita diperintah untuk berbaik sangka. Ya, berbaik sangka kepada para sahabat semuanya. Ini asalnya. Asalnya kita bukan berburuk sangka, karena kalau sudah berburuk sangka kepada sahabat, akibatnya buruk. Ya. Akibatnya kita mencela orang yang dimuliakan oleh agama, walau satu orang. Makanya muncul ungkapan dari salah seorang generasi tabi'in, ya, untuk satu orang saja, kata beliau, man idza ra'aita ar-rajula, ini perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, dari generasi tabi'in, dari para ulama terdahulu, dari generasi salaf, ya. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Bila mana engkau melihat ada seorang yang mencela satu saja. Ini yang kita yang diungkapkan di sini, bahwasanya kita kepada para sahabat itu harus berbaik sangka. Ya, bukan berburuk sangka. Apabila engkau melihat ada seseorang yang mencela satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Zindiq. Karena yang mencela sahabat, apalagi dari generasi-generasi setelah mereka, dari generasi tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Nah, bila mana ada yang mencela sahabat dari generasi tersebut, maka ketahuilah mereka bahwa ia adalah zindiq. Kalau yang mencela itu terjadi pertengkaran antara mereka yang masih hidup sezaman dengan sahabat, tentu tidak ada masalah. Karena mereka kan disakiti, ya. Terjadi pertengkaran antara mereka sehingga akhirnya mencela. Ini biasa karena mereka tersakiti. Sementara yang setelah zaman sahabat, ya, apalagi di akhir zaman ini, ada mereka disakiti oleh sahabat, diambil hartanya, dirusak kehormatannya, tidak ada. Lalu kenapa mereka mencela? Kalau bukan faktor agama, ya, keluarganya tidak disakiti, tidak pernah diambil lahannya, direbut lahannya, tidak pernah dirampas hartanya, tidak pernah disakiti, dipukul. Lalu tiba-tiba dia mencela sahabat Nabi. Ya. Kan tidak ada alasan apa-apa. Ini di zaman Abu Zur'ah yang hidup di abad ketiga. Ya, di abad ketiga. Para sahabat Nabi itu, akhir dari meninggalnya mereka itu awal-awal abad kedua. Ya, ada di antara mereka yang meninggal di atas tahun 100. Berarti belum berapa lama dari masa sahabat Nabi. Ada di antara mereka di zaman itu, di zaman Abu Zur'ah, abad ketiga itu, yang mencela sahabat, maka tidaklah melakukannya kecuali zindiq. Apalagi di akhir zaman ini. Ya, di akhir zaman ini, apa salah para sahabat kepada kalian sehingga kalian mencela mereka? Ya. Kalau bukan penyebabnya apa? Kebusukan yang ada dalam hati karena agama mereka. Karena tidak suka dengan agama mereka. Makanya Imam Abu Zur Ar-Razi mengatakan zindiq yang orang yang tidak menyukai Allah, tidak menyukai agama Allah, sehingga mencela sahabat, tidak menyukai Al-Quran, tidak menyukai sunnah Nabi, sehingga mencela sahabat. Karena agama ini sampai ke kita karena sahabat. Tidak mungkin sampai agama ini kepada generasi tabi'in kalau bukan para sahabat yang menyampaikan. Tidak ada setan yang menyampaikan. Tidak mungkin setan menyampaikan agama kepada generasi tabi'in sehingga muncul Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan orang-orang ini yang benar-benar paham agama. Tidak mungkin setan menyampaikannya kalau bukan para sahabat Nabi yang guru-guru mereka. Ya, jadi kembali kita kepada perkataan Al-Maziri ini, kita tidak menyatakan bahwasanya sahabat itu maksum dari dosa. Tetapi kita ahlu sunnah harus berbaik sangka kepada para sahabat Nabi. Makanya perkataan Al-Abbas tadi, ya, Abbas tadi, kita yakin bahwasanya Abbas tidak akan mungkin bermaksud, ya, menuduh Ali bin Abi Thalib pendusta, pendosa, apa lagi, penipu dan pengkhianat. Penipu dan pengkhianat. Satu sajalah, tidak akan mungkin berhak Ali mendapatkannya. Maka kita yakin Abbas tidak akan bermaksud untuk memberikan sifat-sifat buruk itu kepada Ali. Ini yang harus ada sebelum kita lanjutkan membaca perkataan Al-Maziri. Kemudian, ya, semua kejelekan ternafikan dari mereka, dari para sahabat. Bila kita menemukan jalan buntu, Kalau kita tidak menempatkan alasan untuk menguraikan hadis atau perkataan tadi, ya, karena maka kita alihkan dusta tersebut kepada perawinya. Jadi perawi hadis ini yang keliru. Perawi hadis ini yang keliru mengungkapkan kata-kata. Dan dialog antara kejadian ini, kasus ini, bukan hanya Imam Muslim yang meriwayatkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Saya merujuk kepada Imam Bukhari, itu tidak ada perkataan ini. Empat perkataan ini dia hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis dalam riwayat Muslim ini tidak bisa kita preteli lagi karena sudah sahih. Perawinya terpercaya semuanya. Berarti tidak ada apa-apa dalam perkataan. Cuma yang harus kita lakukan di sini adalah berbaik sangka tadi. Ya. Mungkin, nah di sini nanti akan diuraikan, silakan nanti dibaca, diuraikan oleh Al-Maziri apa takwil-takwil. Ya. Kemungkinan saking marahnya Abbas sehingga muncul perkataan tadi, padahal dia tidak bermaksud untuk memberikan sifat-sifat itu kepada Ali. Ya, di kasus ketika dalam pengadilan bisa saja muncul perkataan yang kasar. Ya, dalam pengadilan muncul perkataan dari orang-orang yang bersengketa, perkataan yang saling marah, ya, saling menggunakan kata-kata kasar, biasa. Ya, ini yang diuraikan oleh Imam Nawawi, menukilkan perkataan mereka tentang perkataan siapa? Al-Abbas tadi. Kita rasa cukup sampai di situ untuk kata-kata ini, kemudian kita lanjutkan ceritanya. Faqala ba'dul qawmi, maka berkatalah sebagian yang hadir. Berapa orang yang hadir di situ? Masya Allah, terhitung semuanya. 7. Umar, Malik bin Aus, 4 orang yang tadi, tambah 2 lagi. 7 atau 8? Umar, Yarfa itu di luar. Yarfa di luar. 2. 6. Ya, 8. Coba hitung. Yang hadir di sini. Ya, bersama Umar 8. Ya. Yang berada di dalam rumah. Yang 8. Akhirnya sepakat ya. Ini kan berbeda penyebabnya saja. Ya. 8 orang berada di rumah, dalam rumah Umar, dan ketika mereka berdua datang untuk menyelesaikan perkara mereka, maka sepakat juga yang sebagian di rumah itu mendukung. Kata sebagian yang dalam rumah itu, faqala ba'dul qaum ajal. Benar ya Amirul Mukminin, faqdi bainahum wa arihhum. Ya. Putuskanlah perkara di antara mereka dan selesaikan. Selesai perkara, tidak ada masalah lagi. Kata yang sebagian tadi, dan yang mendukung ini kan bukan orang sembarangan pula. Bukan orang sembarangan pula. Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Lalu faqala Malik bin Aus. Ini yang bercerita. Yukhayyalu ilayya annahum qad kanu qaddamuhum lidzalika. Ya. Saya berpikiran Malik bin Aus ada di sana, dan dia berpikiran bahwa annahum qaddamuhum lidzalika. Mereka yang berempat ini datang, ya, memang sudah perencanaan. Ya. Mereka datang duluan dan duduk di sana memang tujuannya menyelesaikan perkara tadi di hadapan khalifah. Makanya mereka orang-orang tertinggi. Jadi maksud mereka datang itu pun bukan hanya seperti yang saya sebutkan tadi, untuk tetap berada dengan Umar, mengambil manfaat dari Umar, karena memang Umar lebih mulia, lebih utama, lebih berilmu, lebih bertakwa. Tetapi kata Malik bin Anas, saya beranggapan bahwa kedatangan orang yang empat itu juga tujuannya untuk perkara ini, untuk mendukung penyelesaiannya. Ya. Yukhayyalu ilayya annahum qad kanu qaddamuhum lidzalik. Qala Umar, kata Umar setelah selesai Abbas berkata, ittaida. Ini pemuliaan yang luar biasa dari Umar. Ya, duduklah kalian berdua. Ya, ittaida apa artinya? Kalau artinya bersandar ya. Di sini kemarilah kalian berdua, maksudnya ittaida bersandarlah, duduklah, istirahatlah, tenanglah. Anshudukum billah alladhi biiznihi taqumus sama'u wal ardu. Ya, ini Umar menyampaikan kepada yang empat orang tadi, saya meminta kalian bersumpah. Ya, meminta keputusan kalian atau pendapat kalian. Dengan bersumpah Umar, dengan Allah yang dengan perintahnya tegak langit dan bumi. Ya. Tegaknya langit dan bumi ini perintah Allah. Kalau Allah sudah menentahkan, dia bergetar-getar dia. Tenangnya langit dan bumi, Allah yang memerintahkan. Jadi bersumpah Umar kepada empat orang tadi, ya, dengan Allah yang disebutkan sifatnya yang luar biasa, yang tegaknya langit dan bumi karena perintahnya, ya, tenanglah kalian, maka tenanglah langit dan bumi. Ya. Ata'lamuna anna Rasulullah SAW qal, ya, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, la nuraf, kami para nabi tidak mewarisi, ya, ma tarokna sadaqah. Inilah hadisnya sekarang ini, ya, ini hadis nabinya dalam bab sekarang ini hadisnya, ma tarokna sadaqah, yang kami tinggalkan dari harta itu jadi sedekah, bukan harta warisan, ya. Bukan sedekah maksudnya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Kalau dibagikan kepada ahli waris berarti warisan. Ya. Ma tarakna sedekah, yang kami tinggalkan kata Nabi adalah sedekah. Jadi Umar menuntut mereka dengan sumpah. Apakah mereka tahu ini hadis? Siapa yang mereka tadi? Empat orang tadi. Apa mereka tahu hadis ini? Qalu na'am. Mereka semua berkata, benar, kami tahu hadis ini. Setelah selesai, summa aqbala ala Aliyin wal Abbas. Kemudian Umar menghadap kepada dua orang yang tadi, Ali dan Abbas. Faqal, lalu Umar berkata, ansudukuma billah. Ya, alladhi biiznihi taqumus sama'u wal ardu. Seperti yang dilakukan pertama kali kepada empat orang tadi. Saya tuntut kalian dengan sumpah, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataannya, dengan perintahnya, tegak langit dan bumi. Apa ata'lamani anna Rasulullah SAW qal, apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la nuraf, kami nabi tidak mewarisi, ma taraknahu sadaqah, yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ini pertanyaan siapa? Umar kepada dua orang ini. Ini yang menyampaikan hadis siapa? Umar. Qala na'am. Mereka berdua berkata iya. Berarti Ali bin Abi Thalib, ini salah satu bantahan dari hadis ini. Ya, salah satu bantahan untuk orang Syiah Rafidhah yang menjadikan ini hadis sebagai dalil. Justru Ali di sini menerima hadis Umar. Ya. Menerima hadis Umar. Ali bin Abi Thalib dan pamannya Al-Abbas menerima hadis Umar ketika Umar mengatakan bahwa Nabi bersabda, kami tidak mewarisi, yang kami tinggalkan itu sedekah. Ternyata mereka tahu dan mereka menerimanya. Ali menerimanya, berarti hadisnya Umar diterima oleh Ahlul Bait. Sementara sekarang orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan Umar tidak mau menerima, ya, tidak mau menerima, padahal Ali bin Abi Thalib menerimanya. Ya, kemudian faqala Umar, inna Allah jalla wa az, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kana khassa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi khassatin lam yukhassis biha ahadan ghairah. Kata Umar kepada mereka semua, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan, ya, nabinya, rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan kekhususan yang tidak ia berikan kepada selainnya. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan keistimewaan ini. Apa itu? Qal, Allah mengatakan, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul. Apa yang Allah berikan, serahkan ya, untuk rasulnya dari harta fai ya, dari penduduk negeri yaitu Bani Nadir, karena ayat ini turun tentang Bani Nadir yang seperti yang kita pelajari dalam pelajaran tafsir ya, falillahi walil rasul, maka harta itu hanya milik Allah dan rasulnya ya, milik Allah dan rasulnya. Jadi ini kekhususan Nabi. Nabi-Nabi yang sebelumnya tidak ada. Dan bahkan harta rampasan perang tidak halal untuk umat sebelum umat Islam. Jangankan fai, yang didapatkan dengan cara perang pun itu tidak halal bagi mereka. Seperti yang kita pelajari. Setelah selesai perang, jadi harta rampasan itu ditumpuk, dikumpulkan, tiba-tiba ada api yang melumat semuanya. Tidak dibagi-bagikan. Apalagi harta fai yang tidak dihasilkan dengan perang. Ya. Ini sudah ghanimah itu saja sudah kekhususan. Fai ini lebih khusus lagi. Ghanimah kan untuk semua yang berperang. Sementara fai ini lebih khusus untuk Nabi. Dikhususkan hasil fai itu untuk Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini mukaddimah dari Umar. Setelah mukaddimah yang pertama ya, ini mukaddimah yang kedua. Pertama, mereka harus meyakini bahwa Nabi tidak mewarisi. Dan mereka semuanya menyetujui dan mereka semuanya menerima. Yang kedua, di antara harta rampasan, di antara harta Nabi itu harta yang didapatkan dengan cara harta fai. Ini dia, khusus milik Nabi. Ya. Ma adri hal qara'a al-ayata allati qablaha am la. Kata Malik bin Anas, Malik bin Aus, saya lupa. Tidak tahu apakah Umar membaca ayat sebelumnya atau hanya ini ayat yang dibacanya, ayat yang tadi ada dalam hadis. Ya. Qal, kata Umar melanjutkan, faqasama Rasulullah SAW bainakum amwala Bani Nadir. Maka Nabi yang menerima pembahagian harta fai itu dahulu ketika dia masih hidup telah membagi-bagikannya. Ya, harta Bani Nadir itu kepada kalian keluarganya. Jadi Abbas lah dapat, anak-anaknya dapat, semua keluarganya dapat, dan bahkan semua istrinya dapat satu tahun penuh. Ya. Kata Umar bercerita, ya, Nabi telah membagi harta yang diberikan oleh Allah kepadanya di antara kalian keluarganya. Fawallahi, maka demi Allah, mastathara alaikum, tidak sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang lain atas kalian keluarganya. Wala akhadha dunakum, dan dia juga tidak mengambilnya sendiri tanpa membagi-bagikan kepada kalian keluarganya. Hatta baqiya hadzal mal, setelah dibagi-bagikan kepada kalian keluarganya, tetap saja harta ini bersisa. Dan inilah dia. Ya. Fakana Rasulullah SAW ya'khudu minhu nafaqatahu sanatan, dari yang tersisa setelah dibagi-bagikan kepada keluarganya, maka Nabi pun mengambil dari harta tersebut untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama satu tahun. Ya. Thumma yaj'al ma baqiya uswatan mali, kemudian dia jadikan sisanya untuk harta maslahat kaum muslimin. Ya. Itu yang tersisa. Ya. Jadi Nabi SAW tidak mengambil sedikit pun untuk keluarganya karena sudah dibagi-bagi rata. Dan keluarganya untuk keluarga istri-istrinya juga sudah dibagikan. Yang tersisa dari harta yang dikhususkan oleh Allah untuknya itu dia gunakan untuk maslahat kaum muslimin. Seperti dalam riwayat-riwayat yang sebelum ini. Ini kata Umar. Ya. Summa qal ansudukum billah. Saya tuntut kalian semua kepada yang hadir, alladzi biiznihi taqumus sama'u wal ardu, ya, yang dengan izinnya tegak langit dan bumi. Ata'lamuna dzalik, apakah kalian tahu semua yang dilakukan Nabi ini setelah dipaparkan oleh Umar? Jadi yang empat tadi dituntut oleh Umar untuk menyatakan pendapat mereka. Qalu na'am, kata mereka, kami tahu bahwasanya Nabi berbuat demikian. Harta yang didapatkan Nabi itu sudah dibagi-bagikan kepada semua keluarganya. Ya. Thumma nasada Abbasan wa Ali, setelah itu dia menuntut Abbas dan Ali bimithli ma nasada bihil qaum, persis dengan yang ia tuntut kepada yang empat tadi. Ata'lamina dzalik? Ata'lamani dzalik? Apakah kalian berdua tahu apa yang diperbuat oleh Nabi tadi? Bahwa setelah diutamakan keluarganya, dibagi-bagi kepada mereka, kemudian istri-istrinya, kemudian yang tersisa dia gunakan untuk maslahat kaum muslimin. Tahu tidak kali Nabi mengatakan melakukan demikian? Kedua-duanya mengatakan tahu dan mengerti. Ya. Naam. Qala falamma tuwfiya Rasulullah SAW, setelah Nabi meninggal dunia, qala Abu Bakrin, berkatalah Abu Bakar. Nah, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan. Ya. Ya, insyaallah kan dan ini bagaimana Umar benar-benar gamblang, jelas-jelas sekali. Ini tidak ada sedikit pun dia mengambil harta itu untuk kepentingan dia pribadi. Sebelumnya, pendahulunya Abu Bakar yang akan nanti kita pelajari, tidak sedikit pun diambil oleh Abu Bakar seperti yang dituduhkan oleh orang Syiah Rafidhah. Dan saya ketika membaca browsing di Google ya, tentang Fadak, salah satu harta bahagian di Khaybar yang didapat oleh Nabi, itu yang diminta oleh Fatimah kepada Ali, dalam keterangan dalam bahasa Indonesia itu, di situ dijelaskan, menunjukkan bahwasanya pemikiran Syiah ini sudah merata. Di situ dijelaskan bahwasanya harta Fadak itu diambil oleh Abu Bakar untuk kepentingannya, untuk kepentingan pemerintahan dan kemaslahatan dia sendiri. Jadi yang dibaca oleh kaum muslimin ini, kalau dibuat di media, padahal yang hadisnya menyatakan bukan. Ya. Seperti nanti akan kita ketahui dari pernyataan Umar tentang, dan mereka tahu itu yang diperbuat oleh Abu Bakar itu benar. Abbas, Ali mengerti. Ya. Ini insyaallah akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.